إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu lan adik-adik sedaya, nggih utaminipun para pamirsa Aliman TV Surabaya, semanten niki para pamirsa pengawasan Kang Sukawruh wonten ing channel Klaten Mengaji Kampus Janal sanesipun, wonten pundi kepapan, wonten pundi kemawon panjenengan sedaya lenggah. Kula tansah ndedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados piyambakipun kersa paring pengayoman rahmat barokah kagem kula panjenengan sedaya satemah kita saged nindakaken pangibadahan ngantos dumugi puputing yuswa. Nggih, Allah Subhanahu wa taala dawuh wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lan padha manembao, padha ngibadao sira kabeh marang pangeranira marang Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Ya ngantos puputing yuswa. Ngantos puputing yuswa. Ngantos telas jatah yuswa. Ngantos telas jatah urip wonten ngalam donya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan istiqomah. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati Allah, dalu niki kita ngancik bab ingkang enggal nggih menika bab nomor 23. Judul babipun babu maja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budul ausan. Bab nggih ingkang nerangake bilih seperanganipun umat niki nggih seperangan niku maknanipun sebagian, mboten kabeh, mboten sedanten, mboten sedaya. Nggih, bab ingkang nerangake bilih wonten saperanganipun umat Islam nggih ya'budul ausan ingkang manembah ingkang ngibadah dumateng brahala. Nek wonten ingkang ngendika kesyirikan iki rak jaman biyen, saiki ora ana ing kesyirikan. Nah menika kelentu. Pramila saking menika nggih Syekh wonten ing mriki nyerat setunggal bab ingkang jlentrehake nerangake tasih wonten perangan umat ten jaman sakniki ingkang manembah dumateng brahala. Nggih. Lajeng dipun serat wonten mriki pinten-pinten dalil saya saking ayat Al-Qur'an dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala utawi saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, pramila saking menika dipun sebat wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid nggih. Wa qasada Syaikhu rahimahullahu taala min hadhihi at-tarjamah. Lan napa niki? Sadherenge pun dipun sebat wonten mriki. Maknanipun ya'budul ausan niku napa? Manembah marang brahala. Ayyusyriku billah. Maknanipun kathah perangan umat niki ingkang tasih tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wal ausan kama sabaqo ewon dene ausan utawi brahala niku kados dene ingkang sampun dipun selentrehake nggih jam'u wasanin menika tetembungan jamak nggih bentuk tunggalipun wasan. Wal muradu bihi maknanipun kullu ma ubida min dunillahi min sanamin au qabrin au hajarin au syajarin au jinnin au insin kulluhu yusamma wasanan. Lantas ingkang dipun wastani brahala niku kulu nggih sekabehing perkara ma'ubida min dunillah ingkang dipun ibadahi sanesipun Allah Subhanahu wa taala nggih min sanamin buh niku rupa patung nggih napa patung niki kula mireng berita ingkang enggal nggih saking India niku sampun wonten tiyang India niku ingkang damel patung corona terus disembah jenenge Dewi Corona. Ini patung Dewi Corona pun enten. Wong India niku horor-horor kok. Wong Donald Trump ini digawe patung disembah gitu. terus sapi nggih semanten ugi niki wonten India wonten kedadosan kados ingkang dipun ngendikaken dening Syekh Abu Muawiyah Al-Bairuti. Peranganipun warga India niku wonten ingkang adus lethong lan uyuh sapi kangge ngawekani saking virus corona nggih utawa kangge mertamba. Dadi seminggu sepisan wong-wong niku padha mara ten kandang sapi, awak niku diloto lethong kalih uyuh sapi. Na'udzubillah min dzalik. Para dokter, para mantri wonten mriku sampun nggih maringi dawuh bilih adus lethong lan uyuh sapi niku mboten saged dadi tamba corona, ananging kepara malah dadi jalaran sumebare nggih wabah ingkang anyar sanesipun. Dadi penyakit liyane nyebar ten pundi-pundi. Wong lethong niku barang reget kok malah dadi nggo adus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sedanten perkawis ingkang dipun ibadahi sanesipun Allah min sanamin, saeniku rupa patung au kubrin utawa kuburan. Nggih kados ingkang sampun kita cariyosaken wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan nggih, nabi niku ngawisi umatipun, nggih kuburan kuwi aja digunakake kanggo ibadah, aja digunakake kanggo papan-papan perayaan. Niku kuburane nabi. Napa melih kuburane sing dudu nabi luweh ora kena. Luweh mboten dikeparengaken melih. Ning kasunyatanipun tasih kathah umat Islam ingkang nindakake perayaan wonten kuburan. Ngibadah wonten kuburan. Lah niku kuburan niku dipun wastani napa wau Brahola. Sedanten ingkang dipun ibadahi sanesipun Allah Subhanahu wa taala napa malih ngantos kumawani njaluk marang mayit sing pun mati. Kanjeng Syekh, Kanjeng Sunan, Kanjeng Wali, kula nyuwun tambahan rejeki. Nyuwun niku dumateng Allah, wonten suratul Fatihah wong salwangsul kita aturaken. Kenging napa kok wong salwangsul kita aturaken? Sebab surat Fatihah niku kondang misuwur, sedanten umat Islam apal. Ning mboten kabeh ngamalke. Napa isine Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Jadi nyuwun niku namung dumateng Allah, ndonga niku namung dumateng Allah. Nek enten menungso ndonga dumateng mayat sing pun mati ateges dheweke niku nyembah kuburan. Nggih kuburan niku dadi brahala. Au syajarin utawa brahala kang rupa watu. Kathah niki nggih wonten tlatah pinggir-pinggir enten watu gede bentuknya kaya semar niku pasangi sajen caos dahar ten mriku nggih. Au hajarin au syajarin utawa uwit sing diarani resan gitu, uwit gede niku enten sing nunggu dibuntel mori kaya iso sajen mboten wani negor mboten wani neko-neko niku ateges dheweke pun manembah dumateng uwit. Nggih. Kula nate dados relawan enten wit gedhe ambruk niku wong sak desa niku mboten enten sing wani nyerak ten wit niku. Akhire kula kalih Pak TNI kalih rencang-rencang relawan ingkang nggih nugel-nugel mawi senso geraji mesin niku wit niku. Ning warga sing asli mriku niku ming nonton kok kadohan. Kula terus disanjangi sebab wit niku dadi resan. Nggih enten sing bau reksa ten mriku. Mila wit niku dibuntel mori. Do mboten wani nyerak. Ateges dheweke napa? Nggadahi kapercayan kapitadosan ingkang nalisir. Menawa wit kuwi iso menehi manpangat daya lan bebaya. Ateges piyambake pun manembah dumateng wit lan dadekake wit niku dadi brahala. Au jinin utawa napa niku? Brahala kang rupa jin niku akeh. Wong sing duwe Aji Jaya Kawijayan kasekten niku rata-rata asline dheweke niku manembah marang jin. Nggih, sing marake ora tedas dibaca iso mabur ten dhuwur banyu lan sapiturutipun. Ane kan enten karomah, karomah niku mboten saged dipamerke. Wong Nabi Musa ki ambak mukjizat niku mboten saged pamer. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, ngendikanipun Allah. Nalika para tukang sihir nguncalake uthik sing dadi watu niku Kanjeng Nabi Musa ajrih. Mboten ngerti aku kudu kepiye wedi. Lajeng Allah dawuh, Okay. La takhaf siraki aja wedi wa alqima bi yaminika talqaf masana'u. Teken sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno, dheweke bakal malih dadi ula gedhe sing mangan, sing bakal ngulu, sing bakal nguntal, sing bakal mbadhok marang ula-ula cilik. Jadi Nabi Musa niku mboten saged mamerke nggih mukjizatipun. Nalika mlayu diuyak tekan segara niku kok Nabi Musa kok oh tenang aku kan duwe tongkat ajaib kok tak keplak sigar segarane mboten ngoten. Piyambakipun nembe mangertosi nalika didhawuhi dening Allah Musa tongkatmu gebukno nyang segara. Nalika tongkat digebuk enten segara, segara niku sigar wiyar. Nabi Musa melampah ten tengah segara. Nek para dukun sing jarene duwe karomah niku rak gembleleng. Mamerke, "Oh, aku nyekel geni ra apa-apa, lho. Dibacok ya menteles aku mbok senjata 1000 tok suntak ning kene ya ora bakal tedas." Niku senes karomah. Karomah mboten iso dipamer-pamerke ngoten niku. Asline niku kekuatan syaitan. Niku nek ditelusuri akidahnya mesti rusak, nek ditelusuri nggih amal ibadahipun pun mesti nalisir saking syariate Kanjeng Nabi kaya ta maca Fatihah tahan napas. Mboten enten dalile jenengan padosi wonten Al-Qur'an hadis. Maca Fatihah kongkon tahan, maca ayat kursi tahan napas. Nggih, niku ritual sadurunge dadi wong sekti sing ditindakake, niku sedanten ritual bid'ah niku. Ritual kesyirikan. Nek awake dhewe pun tumindak syirik, pun tumindak bid'ah, jin seneng, mula jin menehi pambiyantu, yo tak wenehi kebal. Ateges dheweke sampun manembah dumateng brahala ingkang rupa jin. Au insin, nggih, utawa brahala sing rupa menungsa. Contone sinten? Firaun niku. Raja Pergon niku ra brahala niku. Nggih. Basar Asad barang niku ngaku dadi Gusti Allah. Kuluhu yusamma watanan. Iki kabeh niku diarani brahala. Wal wasanu sing diarani brahala kullu ma ubida min dunillah sakabeh perkara kang diibadahi sanesi Allah. Nggih. Lan salajengipun Syekh Saleh Al-Fauzan ngendika malih wa qasada syaikhu lan syekh nggih nalika nyerat bab niki bab ingkang nerangake pilih perangane menungso niki wonten ingkang ngibadah manembah marang brahala kek brahala niku rupane maneka warna wonten sing rupa patung, kuburan, watu, uwit, jin, menungso lan sapiturutipun. Nggih. Niku pinangka napa? Arad ala man za'ama pinangka bantahan. Tumrapipun menungso ingkang nggadahi penyangka annahu la yaqa'u fi hadhil ummati syirkun. Nggadahi penyangka kesyirikan wis ora ana ning sak tengahe umat wis ora ana. Niku enten niku, wong ngoten niku. Dadi kesyirikan ten jaman sak niku niku pun mboten enten melih. Mila nggih Syekh penulis kitab tauhid niki nggih nyerat bab niki kangge bantah kesyirikan niku tesih wonten lan bakal wonten terus ngantos dumugi dinten kiamat. Nggih kesyirikan niku. Mula awake dhewe kedah ngati-ati. Kedah tansah meling marang putra wayah tedhak turun anak putu. Kados dene para nabi sederengipun sedo tansah wasiat nggih supados tedhak turunipun anak putunipun putra wayahipun tansah manembah dumateng Allah lan mboten kenggoh nggih kepengin manembah nyambi marang brahala ingkang rupa maneka warna kala wau nggih. Kang Mas para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati Allah. Lajeng wonten bab niki dipun sebat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wa qaulullah taala lan Allah Subhanahu wa taala dawuh. Alam tara apa sira ora nyawang ilal ladzina utunasiba minal kitab marang perangane menungso kang diwenehi jatah alkitab. Sinten niku? Nggih menika tiyang Yahudi. Zionis. Nggih. Muhammad apa sira iku ora nyawang marang tingkah polae wong-wong Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Nggih. Dheweke iku padha iman marang al jibti lan at taghut. Dheweke padha iman marang al jibti lan taghut. Nggih, sinten niku? Nggih menika tiang-tiang napa? Tiang-tiang Yahudi. Mangke badhe kita aturaken maknanipun al jibti lan taghut niku napa? Wa yaquluna lan wong-wong Yahudi iku kandha lilladzina kafaru nggih marang wong-wong kang kafir haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Wong-wong kafir iku luweh entuk pituduh. Wong-wong kafir iku luweh becik tinimbangane wong-wong kang iman. Wong-wong kafir iki dalane luweh lurus tinimbangane wong kang iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa apa? Lah ya padha kafire gitu. Wong kafir siji kareh liyane niku mesti tansah ewang-ewangan lan boten seneng dumateng umat Islam. Niki dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat An-Nisa ayatipun 51. Ayatipun 51. Lajeng ingkang dipun wastani al-Jibti niku napa? Kenging napa kok tiang-tiang Yahudi niku yu'minu nabil Jibti. Dipun sebat wonten kitab I'anatul Mustafid ai yusaddiku nabil Jibti. Wong-wong Yahudi niku percaya ngandel marang al-Jibti. Al-Jibti niku napa? Wa huwa syirku. Nggih menika tumindak kesyirikan awis sihru utawa percaya marang sihir, marang ilmu santet, tenung, jengges, magic lan saat piturutipun. Awis sahir utawa percaya marang tukang sihir. Nggih. Awil kahin utawa percaya marang dukun. Awis syaiton utawa percaya marang setan. Kullu dzalika yusamma jibtan. Sekabehing perkara iku mau dipun arani napa dipun wastani jibti. Jadi jibti niku napa? Kesyirikan, sihir santet, tukang sihir, tukang dukun, setan. Niku wong Yahudi percaya niku. Kalih barang limo niki. Mila dek wingi kula nggih rada kemekelen nenten persatuan dukun nggih ten Indonesia niki. Niki ajeng nyantet wong Yahudi ten mereka ten negara Israel niku. Nyantet. Lah Israel niku ki bae santet nggih. Pentolane santet nggih. Jenengan ajeng nyantet rono niku paribasan nguyai segara. Na'udzubillahi min dzalik. Wiwit jaman Firaun niku wong-wong niku. Nggih. Dadi para tukang ahli santet. Nggih terus dukun niku etok-etoke wah kita sedang melancarkan rudal gaib supaya mengenai Israel, Belgedes. Ngedebus kerincing. Nggih. Anyatane Israel tekan seperiki terus bergenggeng mawon kok. Wis diuncali rudal gaib karo para dukun niku. Niku nak mung acting tok ngedebus. Dek wingi niku nggih enten. Nggih dukun etok-etoke ketembak tor. Wah. Ternyata urip meleh. Bar niku tekan pundi-pundi parane polisi. Sinten sing ketembak ndek iki? Sing nembak sapa? Oh niku kemarin hanya untuk kepentingan konten kok, Pak, enggak ada penembakan. Dadi konangan ta dukune. Gretak-etok gletak ketembak bareng parane polisi wedi. Na'udzubillahi min dzalik. Ketatosan kasunyatan niku. Dereng dangu niki. Bapak Ibu Kang Mas Mbak, yuk terus ingkang dipun wastani tagut niku napa? Nggih. Ini tagut niku dipun sebat wonten mriki wa tagutu fil lughati ewandeni tagut iku miturut bahasa makhudun minat tughyan. Niku asalipun saking tetembungan at-tughyan. Wa huwa mujawazatul haddi. Maknanipun melampaui batas. Wal muradu bihi hahuna ewandeni ingkang dipun karepake tagut niku napa wonten mriki? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in. Au muta'in fi ghairi ta'atillah kulluhu tagut. Nggih menika setunggal perkawis ingkang dianut ingkang diibadahi kanthi cara napa? Melampaui batas. Nggih. Menika kados dene ingkang dipun sebatange dening Imam napa niku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Piyambakipun ngendika wa tawaghitu katsiratun. Tagut iku kathah, tagut iku akeh cacahe. Waru'usuhum khamsatun ning pentolane tagut iku ana 5. Iblis la'anahullah. Nggih menika iblis, nggih pentolane tagut niku iblis sing pertama ingkang angka setunggal. Nomor kalih wa man ubida wa huwa radin. Kabeh sing diibadahi sanese Allah dheweke lila lan legawa. Nek Nabi Isa niku diibadahi sanese Allah, ning Kanjeng Nabi Isa rak mboten lila. Lila Nabi Isa mboten dipun arani tagut. Ning nek lila nggih ridha lila legawa diibadahi kaya dene Firaun nggih. Firaun niku diarani tagut. Nggih. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, ingkang angka 3. Sekabehe mak napa niki menungsa sing ngajak-ajak menungsa supaya manembah marang dheweke. Niku uga dipun wasani napa? Tauhid. Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, angka 2. Nggih, napa niku? Tiyang ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Sinten niku? Para dukun. Para tukang ramal niku diarani tauhid. Lah wong Yahudi niku percaya marang al-Jibti, percaya marang tauhid. Jibti wau pun cetha, nggih. Pun kita aturaken Jibti niku kesyirikan, sihir, tukang sihir, dukun, setan. Ewantine tauhid nggih niku antawisipun ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Ngaku-ngaku iso mbethek, iso ngeramal. Para tukang ramal niku ampun dipun percaya. Senadyan ngagem peci putih, jubah putih, sorban putih, untune nggih putih. Ning nek dheweke sampun ngaku-ngaku mangerteni barang gaib, dheweke diarani tauhid. Nggih. Niku mboten pareng. Sifatipun tiyang ingkang iman lan Islam, iman dumateng Allah, kufur dumateng tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wastanibut tauhid. Yakti ingsun iku wis ngutus marang sawijining kaum, marang saben-saben kaum. Ingsun Allah wis ngutus marang saben-saben kaum sing diutus napa? Rasul, sawijining rasul. An ibudullah, supaya kabeh kaum iku mau manembah ibadah namung dumateng Allah. Wajitani bu tauhid lan melayu ngadoh saka tauhid. Ini ku tujuan diutus para nabi lan rasul. Nabi Muhammad diutus teng alam dunya supaya menungso niku iman dumateng Allah, melayu saking tauhid. Tauhid niku napa? Kesirikan. Tauhid niku napa? Nggih menika tiyang ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Milone awake dhewe ngaku dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok isih percaya marang tukang ramal? Gini ku berarti awake dhewe imane dereng sampurna, tasih gotang, dereng nindakake tujuan utama dipun utusipun para nabi lan rasul. Nabi lan rasul niku diutus tugase nerangake, ndawuhake, jelentrehake supaya manungsa iman marang Allah, ninggalake tauhid. Ora kok Allah dawuhe ditinggalake malah percaya semrintil karo omongane tukang ramal. Naudzubillahi min dzalik. Lah salajengipun nggih, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tauhid niku saben-saben tiyang ingkang nindakake hukum sanes hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik, nggih niku wau dawuh pangandikaipun Allah mapan wonten surat napa? An-Nisa nggih. Ayatipun 51. Kula ambali. Alam tara ilal ladzina utuna nasiban minal kitab. Muhammad, apa sira iku ora nyawang marang wong-wong kang diwenehi Alkitab nggih menika Yahudi. Muhammad, apa sira ora nyawang marang wong-wong Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa tauhid. Dheweke padha iman, padha percaya marang al-jibti lan tauhid. Mila nek enten umat Islam percaya karo jibti, percaya kali kesyirikan, percaya kali santet, tukang santet, percaya kali dukun, percaya kali setan, ateges dhewe niku sampun anggadai sifat-sifat sing padha kali sifatipun tiang-tiang Yahudi. Nggih? Percaya marang wong-wong sing ngaku mangerteni barang gaib niku ateges wong Islam sing duweni sifat kaya dene Yahudi. Kudu ditinggal kapitadosan keyakinan ngoten niku. Buku-buku ramalan-ramalan ampun dipun percaya. Nggih, napa ramalan Jaya Sukirna, Jaya Drata, Jaya Jenggirat lan sanesipun menika mboten dipun pitadosi. Oh, nyatane ya bener, senadyan bener nggih. Ning nek carane mboten bener, nggih niku dipun awisi. Omongane dukun niku kadang kala nggih bener. Ning sing bener siji, sing salah 1000. Sing bener siji, sing salah 99. Sing siji niku sing di umbul-umbulke. Sing 99 salah niku padha mingkem. Ana udzubillahi min dzalik. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Lan dheweke kandha menawa wong-wong kafir iku luwih lurus dalane dibandingake wong-wong kang padha iman marang Allah Subhanahu wa taala. Lha niku kathah dukun-dukun niku ya kandha ngoten niku. Pancen wadya balane Yahudi dukun niku. Kandhane pripun? Allah tiwasa salat jengkang-jengking nek jek ngapusi ya ora pedah. Aku mending kaya aku ngene iki ora salat ning ora tau ngapusi. Nek kula batin apa iya ora tau ngapusi. Wong dukun kok ora tau ngapusi. Dukun niku wiwit melek matane nganti merem matane gaweane ngapusi. Menungso sing paling ngapusi, menungso sing paling gedebus kerincing sak ngalam donya niku mboten wonten sanes kejawi dukun. Ten daerah mriki ten desa kula niku, dek wingi nggih enten. Dukun buka praktek rekane niku. Nggih, membantu supaya usaha Anda laris. Lah kari-kari usahane dheweke mboten laris. Bar niku gulung tikar dukun niku. Lah kowe kok dukun tok dodol tok iklan-iklan kene-kene malah ora payu. Nggih. Jare bisa membantu usaha orang lain laris, lah dukune we ora laris ora payu gitu. Niku rak jenenge ngapusi. Dukun niku menungso sing paling gedebus dhewe. Paling getebus kerincing. Naudzubillah min dzalik. Nah saking ayat kala wau wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal itsbatu inhirafi ahli kitab. Ayat kala wau nerangake kesesatanipun ahli kitab Yahudi lan Nasrani. Nggih. Milone enten sing kandha Yahudi ki kita mencintai mereka. Saya dengarkan baik-baik, saya mencintai Yahudi. Tapi saya membenci ya para penjajah di kalangan Yahudi. Niku keliru, Pak. Umat Islam niku kudu nggadahi sifat mboten remen kalih tiang Yahudi. Mboten krana Yahudi niku menjajah. Akidah niku pun rusak. Mbon menyimpang. Napa meneh nek dheweke menjajah, tambah gedring awake dhewe. Tambah mangkel. Walan tardo an kal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini wong-wong ahli kitab itu ora bakal rena. Ora bakal seneng marang sira umat Islam. Upama ana sing mesem guyu seneng menehi bantuan. Nggih. Niku mung kaya dene napa? Musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Etok-etok mbantu, bar niku ngemplok. Nggih. Bar niku nyathek. Nauzubillahi min dzalik. Sapa sing kandha ngono kuwi? Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab suci Al-Qur'an. Mila awake dhewe kudu tansah ngaji akidah tauhid alwala wal bara supados tansah saged gegondelan dumateng akidah niki mboten owah gingsir nggih mboten gampang rongeh mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen gonjang-ganjingi ngalam donya berita lan sapi turutipun dados ayat niki netepake akidahipun tiang-tiang Yahudi niku akidah ingkang nalisir nggih kapercayaan ingkang keliru ingkang mboten pareng ditutke nek umat Islam kok malah percaya karo wong ngramal, percaya kalih dukun, nggih, percaya kalih tukang sihir, tukang santet ateges dheweke niku pun ngetotake dalane wong-wong Yahudi. Mboten malah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anal mudahanata fid dini wa kitmanal ilmi wa kitmanal haqqi min sifatil yahud, nggih. Pilih wong-wong sing seneng etok-etokan enten yen agama niku terus seneng ndelikake bebener niku sifatipun Yahudi. Yahudi niku jane ngerti Muhammad niku nabi akhir zaman ning gandeng gengsi didelik-delikke. Beda kali tiyang nggih Nasara, dheweke niku jahil, nindakake ngamal karena kejahilan. Nek wong Yahudi niku jane ngerti ning dheweke napa menyembunyikan kebenaran. Mila wonten kalau dangan dalu niki nggih kula matur wonten ngarsanipun sedanten jamaah semanten ugi peranganipun ustad kiai nggih nek ngerti barang ingkang mungkar kesyirikan kebid'ahan niki nggih kudu diterangke ampun kendel mawon jangan menyembunyikan kebenaran sebab niku sifate wong Yahudi. Wah aku nek nerangke kesyirikan, aku nek nerangke kemaksiatan, nek nerangke kebid'ahan, wah aku kok digedhingi wong akeh, pengajianku dadi ora payu. Na'udzubillah min dzalik. Niku was-was setan. Nggih. Sing penting aku ajak-ajak menungso iku tumindak becik. seneng sedekah, bangun miturut marang wong tua, masalah kesyirikan wis bensik wae. Mboten ngoten niku, inti sari dakwah Islam niku nerangake supaya menungso manembah marang Allah ninggalake kesyirikan. Nggih, ani budullah wa tanibut tagut. Niku tugas utama para nabi lan rasul. Ingkang salajengipun ingkang kang ketiga wujudu syirki fi ahli kitab. Nggih, bilih kesyirikan niku wonten. Mboten namung cerita 1001 malam dongeng dipaido keneng mboten. Kesyirikan niku estu-estu wonten. Wonten ngalam Padang niku nggih sampun kathah. Dukun enten mboten ten Indonesia. Entek amek kurang golek malah sak niki nggawe persatuan dukun Nusantara naudzubillah min dzalik. Nggih, ateges napa? Kesyirikan niku wonten, Pak. Kowe aja meng kandha sirak-sirik wae. Yang kesyirikan niku jaman biyen nek saiki wis ora ana. Niku wong kurang piknik. Nggih. Kurang wawasan, kurang maos dalil. Wonten alam kasunyatan niku kathah, nggih. Kesyirikan niku pramila kita getah tansah ngati-ati sebab kesyirikan niku dadi dosa ingkang paling ageng piyambak wonten salebetipun agami Islam. Ya inna syirka la zulmun azim. Yakti kesyirikan niku dadi dosa sing paling gedhe. Bismillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ayat salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten suratul Maidah. Ayatipun sewida. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Qul dawu asira Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallahi. Apa sira itu kepengin tak wenehi ngerti, nggih. Tak wenehi ngerti babakan perangane menungsa sing luweh ala. Nggih, paukumane ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Apa sira iku pengin tak wenehi ngerti marang menungsa sing paukumane sing pidendane niku luweh ala ana ngarsane Allah. Man la'anahullah ya kuwi wong-wong sing dilaknat dening Allah. Tiang-tiang ingkang dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihi. Lan tiang-tiang ingkang dipun dukani dening Allah. Jadi Allah niku murka. Nggih, duka, nesu marang tiang-tiang kala wau. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala niku ndadekake tiang-tiang niku wau ingkang dipun laknat dening Allah, ingkang dipun dukani dening Allah, niku digawe waune menungsa digawe malih dadi kethek lan babi. Nauzubillah min dzalik. Nggih, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Saperangane kaum iku mau sing didukani dening Allah, sing dilaknat dening Allah, sebagian niku wonten sing dirubah dening Allah malih dadi kethek lan babi. Wa abadat tagut lan wong-wong sing manembah marang tagut nggih ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil, yaiku wong-wong sing asor derajate lan dheweke iku sasar saka dalan ingkang lurus, wong-wong kang nyasar, wong-wong ingkang sesat saking mergi ingkang lurus. Sinten niku? Nggih niku wau tiyang-tiyang ingkang dipun laknat dening Allah, tiyang-tiyang ingkang dipun dukani dening Allah. Ngantos Allah niku gawe menungsa niku wau sing didukani sing dilaknat niku digawe malih dadi kethek lan babi. Sinten melih tiang-tiang ingkang dipun laknat lan didukani? Lan tiang-tiang ingkang paukumane nggih pasiksane gegirisi wonten ngarsanipun Allah, nggih menika tiang-tiang ingkang manembah dumateng tagut. Ulaika syarrum makana. Nggih, wa adallu an sawa'is sabil. Kabeh wong niku dadi tiang-tiang ingkang ala derajatipun, asor derajatipun, lan dheweke dados tiang ingkang sasar saking mergi ingkang lurus. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi wonten peranganipun jamaah ingkang batin nggih. Kok pengajian kitab tauhid niku kok ayate kok isine kok serem-serem. kok ngegirisi. Isine kok nyeritake pasiksane neraka. Isine kok nyeritake wong-wong sing dilaknat dening Allah. Nggih. Kula matur, Al-Qur'an niku lengkap, Al-Qur'an niku jangkep komplit. Wonten ayat-ayat ingkang maringi motivasi nindakake amal soleh. Nggih. Ning nek amal soleh kemawon kesyirikane mboten dibahas, niku tanpa guna, sia-sia muspro. Nggih. Sebab nek tiyang niku nindakake amal soleh ning tasih tumindak kesyirikan, tasih anggadai kapitadosan kapercayan ingkang syirik, amal solehipun menika bubar tanpa guna lan paedah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Ingsun banjur ingsun tuduhake marang amal soleh sing wis ditindakake dening menungso. Iki amal solehmu. Iki anggonmu ngabekti marang wong tuwa. Iki anggonmu haji. Iki anggonmu umroh. Iki anggonmu sedekah. Faja'alnahu haba'an mansura. Ngendikanipun Allah, banjur amal soleh iku tak gawe bubar kaya dene lebu sing kabur kanginan, sia-sia tanpa guna lan paedah. Sebabipun apa? Umat Islam sregep nindakake ngamal soleh ning tesih nggadahi kapercayan syirik. Nggih. Mila menawi parang dipun ibaratake nggih, syirik niku penyakit dalam sing mematikan. Napa nggih penyakit dalam sing mematikan niku? Penyakit jantung upamane nggih. Penyakit jantung nggih. Enten wong penyakit jantung. Enten tiyang wong penyakit jantungan niku malah di kongkon napa nggih? Malah dikongkon jogging, malah dikongkon angkat berat, malah dikongkon mendaki gunung, ngoten niku to. Kon dikongkon ngamal soleh, mongko akidahe tesih bubrah. Pripun kinten-kinten? Wong jantungan kongkon munggah gunung lawu, nggih mendaki gunung niku ngantos sedina sewengi melaku terus menggeh-menggeh. Lah bablas no, pedhot napase. Wong menungsa sing waras munggah gunung lawu kula niku seger waras ke. Tele-tele napa malah wong jantungan. Nembe tekan base camp piambak pun bablas. Nggih. Dados penyakit sing bahaya niku dipun tambani langkung rumiyin. Nggih. Menawi penyakit niku sampun mantun lah mungkin nembe dipun napa niku motivasi nindakake ngamal soleh. Nggih, niki sedekah niki manembah dumateng tiyang sepuh ngoten niki. Dados kitab tauhid niki piyambakipun obat dosis tinggi. Nggih, dosisipun inggil pancen. Paite nemen nek dimplok obate kok ra enak ning marahi waras, ngoten lho. Ngoten niku. Mboten ateges tiyang-tiyang utawa ulama-ulama ingkang membahas nggih akidah tauhid lan ngawisi umat Islam saking kesyirikan maknane pun dheweke gething marang umat mboten. Justru piyambakipun tiang-tiang ingkang tresna dumateng umat, kepengin supaya umat ki waras, kepengin supaya umat ki selamat. Nek pun selamat, ayo cah padha nindakake ngamal soleh. Nggih, sebab tauhid tok ning mboten nindakake ngamal soleh nggih mboten sampurno. Jenengan ngamal soleh mboten duwe tauhid, muspro sia-sia tanpa guna. Nggih, dados ayat wonten ayat niki Allah Subhanahu wa taala niku lembih jelentrehake kagem kula panjenengan sedaya babakan perangane menungsa ingkang dipun laknat ingkang nampa pasiksan ingkang gegirisi antawisipun tiyang-tiyang ingkang manembah marang tauhid. Sinten tauhid mohon kita aturaken pangandikanipun Syekh Saleh Al Fauzan wonten kitab I'anatul Mustafid kula wau. Tauhid niku napa? Macem-macem. Nggih, iblis lajeng wong sing seneng diibadahi, wong sing seneng ajak menungsa supaya ngibadah marang dheweke. Nggih. Terus napa melih niku wong sing ngaku-ngaku mangerteni barang gaib niku sedanten tanggut. Nek awake dhewe percaya marang perkara-perkara niku ateges awake dhewe niku kelebu golongane menungsa ingkang bakal nampa pasiksan saking Allah dipun laknat naudzubillah min zalik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik piwucal kesayenan saking ayat kalau setunggal jawa zula anil kufar ala sabilil umum. Dikeparengake melaknat nggih wong-wong kafir niku secara umum. Ning nek secara persen-persen nggih. Iki si fulan kafir, oh tak laknat kowe menungso elek kowe. Nah niku mboten pareng gitu. Kejaba nek dheweke niku tumindak perkara-perkara ingkang nalisir nggih melampaui batas niku kepareng dilaknat. ora kok kabeh wong kafir jenengan laknati bendino, aku pengen ing pasar ngopo golek wong kafir arep tak laknat kabeh arep tak dongeke elek. Nah niku ya kurang gawean gitu. Ning nek melaknat wong kafir secara umum niku dikeparengake laknatullah alal yahudi wan nasara, wonten setunggal hadis dipun sebat ngeten niku. Laknat Allah muga-muga diparingake marang wong al-yahud lan nasara secara umum. Ewon dini person nggih sifulan wong kafir, sifulan wong kafir niku nek ajeng melaknat kedah dipun tingali sebabipun napa langkung rumiyin nggih. Yaitu sebetulnya kebiyahuya. Sanian isbatu sifatil ghadab lillah subhanahu wa ta'ala alal wajahillah iqibih. Ayat kalau wawun netepake pilih Allah niku anggadai sifat duka. Allah niku anggadai sifat nesu. Allah duka mboten seneng, Allah nesu dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Lan Allah remen, Allah ridha dumateng umatipun ingkang manembah dumateng Allah. Ninggal lagi sesembahan sa'aliani Allah subhanahu wa ta'ala. Beda karo wong sing dikandhake napa niku aktivis larung sesajen. Kula nate mireng aktivis larung sesajen niku kandha ngeten iki. Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu bukan zat yang pencemburu. Jadi kalau ada manusia menyampaikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul, Allah itu tidak cemburu. Kula matur dapurmu kuwi. Nggih, dapurmu kuwi. Sebab napa? Allah Subhanahu wa taala mapan wonten ayat ingkang kathah. Hadis nerangake wonten, Nabi nerangake wonten hadis-hadis ingkang kathah bilih Allah niku maringi laknat dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik, kelebu larung sesajen. Sebab dheweke niku ngaturaken sembelihan diwujubke kanggo sakliyane Allah. Mongko wonten ayat dipun ngendikake kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Muhammad siradawo menawa anggonku sholat, nggih anggonku mbeleh sato kewan, anggonku ngibadah, anggonku mati, anggonku urip kabeh tak pasrahke tak ujubke kanggo Allah. Pangeran ingkang murba mahesa mubah musi ing jagat. Nek enten wong ngaturake sesajen sembelian kanggo sakliyane Allah, teges tu minta syirik. Dilaknat dening Allah wonten ngalam donya, diparingi pasiksan wonten alam akhirat menawi ngantos sedo mboten mertobat langgeng saklami-laminipun. Mapan wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah niku nggadahi sifat ghadab. Leres Allah niku Maha Rahman Maha Rahim. Maha welas asih dumateng titahipun. Leres. Buktinipun apa? Allah ngutus para nabi lan rasul nerangake kagem menungso. Iki tauhid iki syirik supaya menungso selamat. Ewan dene menungso sing brengkele sing ngayal nggih mboten selamat. Ditukani dening Allah. Wong wis diutus nabi rasul diterangke cetha mlaha wela-wela ketok mata. Kathah ayat, kathah hadis. Kok ijik ngeyel? Nggih Allah Subhanahu wa taala duka nesu. Mboten remen. Salajengipun isbatu masri qaumin min ahlul kitab ya. Qiradatan wa khanazir. Ayat kalau netepake pilih ten jaman riyen niku Allah estu-estu ngu napa niki ndadosake perangane menungso saking ahli kitab nggih sing ngeyel kala wau ingkang tansah tumindak kesyirikan mboten purun derek syariatipun Allah niku sak perangane wonten ingkang dipun gadamel dening Allah malih dadi kethek lan babi lan uripe mboten dangu nggih. Namo sebagian ulama ngendika nik piyambakipun namung gesang tigang dinten bar niku mati kabeh kethek lan babi niku. Dadi dereng sempet duwe putra wayah tedak turun dereng. Milo nek jenengan ngendika wah niku orang-orang Zionis adalah keturunan kera dan babi, niku keliru. Kelentu, sebab tiang Yahudi ingkang dipun laknat dening Allah digawe kethek lan babi. Niku kethek lan babi niku uripe mboten dangu terus mati. Dereng sempat gadah keturunan. Dadi wong Yahudi ten sing urip jaman sakniki niku nggih keturunane manungsa, dudu keturunane kethek lan babi. Ewan dene Darwin wong Yahudi niku kandha jare menungsa niku asale saka keturunane kethek. Lah monggo nek Darwin ngaku anak kethek ya ben. Kowe berarti nggih gitu. Anak kethek ing kowe. Nggih nek aku kudu. Umat Islam niku tedak turunipun Kanjeng Nabi Adam alaihi assalam. Terus yang leres pripun wong Yahudi niku napane nggih dheweke sedulure napa niku kerabate kethek lan babi. Ngoten ning nek diarani napa niku keturunane kethek lan babi menika kirang leres. Wallahu taala alam. Wujudu syirki fi ahli kitab, wontenipun kesyirikan wonten sak tengahe ahli kitab. Semanten niki wonten sak tengahe umat Islam. Wonten kathah umat Islam ingkang tasih nggih nindakake utawi mitadosi perkawis-perkawis kesyirikan. Ingkang pungkasan, qatakunul ma'asi sababan lil uqubati fid dunya kama hiya sababun lil uqubati fil akhirah. Tumindak maksiat niku kadang kala dadi sebab menungso dihukum ten ngalam donya ning mboten mesti. Benten kalian karma. Nek karma niku rak mesthekke. Sapa wong itu tumindak maksiat ning alam donya mesti bakal nampa kacilakan. Sapa gaweane nyolong mesti dilindes truk. Nah niku karma. Nah Islam mboten ngoten niku. Dadi pelaku maksiat niku enten maksiat, korupsi, molimo dipun lampahi, ning ngantek tuwek niku sugih terus. Mboten tau cilaka. Niku napa paseksane disimpen dene Allah sesuk dibiyuke wonten alam akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Niku malah sing gegirisi. Nggih, ning kadang kala kemaksiatan niku nggih dadi sebab menungsa diparingi paseksan wonten ngalam donya. Wonten sing paseksane niku disegerakan di dunia wonten. Ning sak perangan mboten kabeh. Semanten ugi kathah kemaksiatan ingkang paseksanipun dadi jalaran dheweke niku diparingi paseksan wonten alam akhirat. Intine maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran niku sedanten nyebabake napa? Paseksan saking Allah. Sae wonten ngalam donya, nggih sae wonten alam akhirat. Napa malih ning alam donya nampa balak bebendu, ten akhirat nampa balak lan bebenduan niku cilaka wonten sak ndhuure kacilakan. Wallahu taala alam bisawab. Mbok menawi mekaten pengawasan ingkang saged kita aturaken. Nggih niki sampun wonten pinten-pinten pitakenan nggih. Kita waos setunggal mbok setunggal ingkang saged dipun wangsuli ingkang mboten nggih. Dipun tilar. Saya sudah berkeluarga, orang tua menginginkan kami tinggal bersama mereka, tapi di rumah orang tua masih banyak foto dan gambar yang digantung di dinding. Apakah boleh saya menolak keinginan orang tua tersebut? Atau apakah boleh saya mensyaratkan ke orang tua, saya mau tinggal apabila gambar-gambar itu dicopot, tapi saya khawatir menyakiti hati orang tua. Okay. Menawi mboten dituruti, panjenengan mboten gesang, nggih sesarengan kalih tiang sepuh dados nggih murka, duka, nesu, nggih panjenengan napa niku jenenge? Manut gesang sareng kalih tiang sepuh. Tapi niku enten gambare mboten napa-napa enten gambare. Mboten ateges masang gambar niku kena. Masang gambar tetep mboten pareng. Nggih. Ananging panjenengan sabar. Ning sabar niku mboten ming kendel, mengke sewayah-wayah. Sampun wonten kesempatan ingkang sae dipun aturaken dumateng tiyang sepuh. Nek jenengan kepengin tiyang sepuh niku resik suci saking tumindak dosa babar blas, niku jenengan berarti ya ora iso urip ning Indonesia. Indonesia niku kemaksiatan enten mboten? Wonten. Pemerintahane awake dhewe tumindak kemungkaran, tumindak. Nggih, penggusuran, korupsi, gambar ten kantor-kantor pemerintah. Napa tegese awake dhewe ora terus ra gelem urip ning Indonesia? Tetep urip ten Indonesia, ananging sinambi dakwah. Nggih, alon-alon. Tetep gesang kalih tiyang sepuh ananging sinambi dakwah lan ampun supe tansah ndonga. Nggih nyuwunaken hidayah dumateng tiyang sepuh. Alon-alon, mboten kudu malik grimang. Pokoke nek arane gambare aku wegah. Mboten ngoten niku. Nggih, tetep panjenengan manut taat dumateng tiyang sepuh ananging menawi saged dipun aturi nggih tiyang sepuh kanthi sae wiwit awal niku kinten-kinten dhewek niku mboten lara ati saged nerima sebab panjenengan sing matur alon-alon niku wajib ditindakake. E wonten ini tetep ngayel mboten saged ngowahi tumindakipun nggih jenengan tetep gesang kalian tiyang sepuh benjang nggih wulan ngajeng taun ngajeng nggih niku dakwah dipun aturaken ananging ndongaake menika kedah sesering mungkin. Wallahu taala alam. Bissawab. Apakah beribadah niatan mengharap dunia termasuk syirik? Okay. Misal melaksanakan umroh agar usahanya dilancarkan, agar dijaga keluarganya. Nggih, nonton kitab tauhid kan enten niku bab niku. Nggih, wong sing nindakake ngamal ibadah ning mengarep-arep kadonyan tok til. Nggih. Awake dhewe niku saene nindakake ibadah niate nggih manembah dumateng Allah. Bar niku nek mengke enten niat sanesipun, nggih supados ten mriko nalika mriko kan donga mandi nggih mustajaban donga, ya Allah kula nyuwun supados rezeki kula lancar, ya Allah kula nyuwun supados kula warga kula niki dipun jagi nggih saking keawonan, saking bala, musibah, penyakit. Nyuwun dumateng paduka ya Allah. Menika mboten napa-napa. Ning niat utamanipun ngibadah dumateng Allah. Ampun niat utama untuk kadonya niku piyambakipun kelebu tumindak syirik. Wallahu taala alam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih suka melihat sinetron di televisi? Karena jika di sinetron sedang ada adegan marah, itu orang tua juga ikutan marah. Waduh. Niku dheweke penonton sinetron garis keras niku. Dadi nek sinetrone nesu niku melu nesu. Nggih, ibuke jenengan nonton sinetron niku enten mbak-mbak ten mriku disiksa. Wah, ditapuk pok-pok. Niku nesu. Hei, kowe mbak kowe dipolo meneng wae. Kowe njiko apa lututoke sirae. Malah melu ngamuk-ngamuk nonton sinetron niku. Niku penonton sinetron garis keras niku. Nek udu billah min dalik. Penonton sinetron yang radikal. Cara menasihati ini pripun nggih, kula nggih mboten ngerti. Kula dereng nate niku menasihati wong anu sinetron nggih mengke saged dipun nggih takenaken dumateng ustaz sanesipun nggih nek kula piyambak terus terang dereng mangertosi. Napa male sing pun mencapai taraf garis keras ngoten niku horor niku. Mengke jenengan nembe ajeng matur pun patak palu sirah. Naudzubillah min dzalik. Ning sederenge pun taken dumateng ustaz sanesipun wajib ndongake tiyang sepuh. Nggih. Wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Mugi-mugi tiyang sepuh pinaringan hidayah nggih saged mandeg disetelke pengajian-pengajian sunnah. Nggih. Channel-channel sunnah sampun kathah alhamdulillah. Sing basa Indonesia wonten, basa Sunda wonten, basa Jawa nggih wonten, bahasa Madura nggih wonten. Nggih pengajian-pengajian sunnah niku. Niku langkung manfaat. Wallahu taala alam bissawab. Niki wonten pitakenan niki saking Abu Dimas Jogonalan. Nggih. Gambar menungso sing di tatah enten kulit sapi niku kelebu gambar makhluk bernyawa. Nggih nek wujude menungso iki gambar makhluk bernyawa. Wujude menungso lengkap enten sikile, tangane, ndase, mripate, irunge, lambene enten kabeh. Niku makhluk bernyawa, niku cah cilik wae ngerti kok. Napa melih niku pun di tatah enten dhuwur kulit niku malah dua dimensi. Nek gambar kan mung satu dimensi. Dua dimensi luwe haram melih napa melih tiga dimensi patung. Niku dipun awisi sing damel nggih niku jingben dheweke disuwun dening Allah nggih supaya nguripake. Iki makhluk sing wis tak cipta uripno. Ora bakal iso nguripke. Nalika mboten saged nguripake dheweke pinaringan pasiksan. Dalilipun pundi Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Antarane menungso sing paling gegirisi pasiksane ana ing dina kiamat iku para tukang gambar. Gambar napa? Gambar makhluk hidup. Iku dipun awisi. Ning nek gambar makhluk hidup niku nggih sampun dipotol gulune utawa dibrusak raine dadi polos menika sampun mboten makhluk hidup. Sebab mboten enten makhluk hidup ndase potol ning isih urip niku mboten enten. Mboten enten ugi makhluk hidup kok raine polosan le ambekan le mangan piye. Nggih niku pamanggihipun Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dados gambar makhluk hidup ingkang sampun diketok perangane awak menung napa niki makhluk niku mboten iso urip kanthi kahanan ngoten niku ateges sampun mboten diarani makhluk hidup. Contoh gambar sakmene. Gambar makhluk hidup ning pun dipedhot ming sak dodo nih. Enten to makhluk hidup ming dodo tok munggah iso urip. Mboten nenten. Ah niku senes gambar makhluk hidup miturut pamanggihipun seperanganipun ulama antawisipun Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Paman saya orang kafir, bagaimana sikap kita ketika dia ada hajatan kematian misalnya dan sekedar untuk berkunjung apa dibolehkan? Kula piyambak mboten. Sebab kematian, kelahiran, pernikahan niku kan ritual agama, nggih mboten? Wong Islam niku nek lahir enten ritual agamane wonten. Akikah. Nek menikah enten ritual agamane wonten, ijab kabul. Nggih, penyerahan mahar sanes-sanesipun. Nek mati enten rituale wonten, didusi, dikafani, salat gaib. Tiang kafir semanten ugi. Eneng wong kafir lahir niku enten rituale. Wong kafir menikah enten ritual ibadai. Wong kafir mati nggih enten ritual ibadai. Terus batas toleransi niku nopo? Napa niku lakum dinukum waliyadin. Nek kowe nindakake ritual ibadah tindakno dhewe aja ngejak-ajak aku. Nggih nek pakdene jenengan sedo umpamine mati nggih. Lajeng enten ritual ibadah ten mriku. Jenengan rawuh ten mriku ateges jenengan menghadiri peribadahan orang kafir. Mboten sah mawon. Nggih. Kejawi nek pakdene jenengan mati dereng enten sing ngurus babar blas lan niku jenengan dikeparengake. Kados dene riwayat nggih Ali bin Abi Thalib nggih niku nyuwun izin palilah saking Nabi Kanjeng Nabi bapak kula mati monggo dheweke niku kafir pripun nggih gandeng mboten nenten sing ngurusi Kanjeng Nabi dawuh dumateng Ali wari abaka bapakmu kuburan wis ngono tok ning nek pun nenten sing ngubur wis kowe rasah melu-melu nggih sebab napa kematian niku mesti wonten ritual agama wonten simbol-simbol kekafiran. Nggih simbol-simbol agama sing di salehke ten mriku. Mila mboten sah melu-melu nggih to. Mboten sah melu-melu. Wallahu taala alam bisawab. Terus solusinipun pripun? Solusinipun mumpung tesih gesang nggih didakwahi kanthi sae sesering mungkin ngantos tarian nafas yang terakhir. Nabi nggih ngoten niku. Bapake sakarat sinten niku pakne cilik sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Pak Cilik. Pak Cilik, panjenengan kula aturi ngendika kalimat syahadat supados kula saged ngewangi panjenengan nyuwunake pangapura wonten ngarsanipun Allah. Ananging Abu Thalib mboten purun. Wallahu taala alam. Ayah saya meninggalkan ibu saya tanpa kabar dan nafkah sejak tahun 95 sampai sekarang. Tidak ada surat cerai, bagaimana status pernikahan mereka? Apakah sudah dianggap cerai dalam agama, tapi mereka belum bercerai secara resmi? Mereka tidak ada niatan untuk rujuk, tapi perceraian juga belum diurus secara negara. Ya, nek tidak ada niatan untuk rujuk, niku berarti pun cerai secara syariat. Senadian pengadilan niku dereng, pengadilan niku ra tugasnya kan meng mencatat gitu. Wong niku pun cetok-cetok, mboten enten niatan untuk rujuk, niku berarti pun pegatan niku. Lalu jika mereka bertemu, apakah masih boleh salaman mboten pareng? Bagaimana sebaiknya? Apakah diurus perceraiannya? Nggih, diurus ten pengadilan. Niku insya Allah gampang niku. Wong pun wiwit tahun 95 ngantek 2021 niku pun pinten tahun? 95 niku kula cilik indil-indil e. Sakniki kula pun ndol-ndol. Nggih. Pinten tahun? 26 tahun. Niku nek ibuke jenengan ngurus ten pengadilan insya Allah surate cepet terbit. Nggih. Enggal-enggal diurus. Mungkin nek ibuke panjenengan kepengin nikah melih supados gampil. Wallahu taala alam. Jam pinten iki? Jam 9 lebih. Niki babakan sholat taubat nggih, sholat taubat niki kathah pitakenan niki. Nggih. Sholat taubat ngantos kalih napa tiga pitakenan niki. Para ulama niku sami benten pamanggih babakan hukum sholat taubat. Napa enten sholat taubat khusus wong sing mertobat kudu nindakake sholat khusus ingkang dipun wastani sholat taubat. Nggih. Perangan ulama sanesipun menika ingkang kula pitadosi ngendika bilih sholat taubat menika hadisipun dhaif. Lemah. Dados nek tobat nggih tobat kemawon Janji dumateng Allah nilarake kemaksiatan, janji mboten badhe ngambali lan ngatah-ngatahi amal amal saleh sanesipun. Ewon dene salat khusus taubat menika miturut pamanggihipun peranganipun ulama menika hadisipun lemah mila mboten dipun amalaken. Wallahu taala alam. Bab bulik paklik sampun nampi pacoban agung sanget saking Allah. Rupi kekalihipun kebakaran gas nalika nembe ajeng masa akan takjil masjid kala poso wingi. Bulik pun meninggal, paklik niki pun koma mboten sadar ten rumah sakit. Nyuwun donganipun. Napa hikmahipun nggih lajeng napa meninggal kebakaran niku mlebet angsal pahala syahid? Nggih. Wonten peranganipun riwayat ingkang sahih nggih tiyang ingkang sedo kebakaran niku kelebu tiyang ingkang mati syahid. Punapa malih bulike panjenengan nembe masak nggih nyepakaken takjil buka kagem tiyang-tiyang ingkang nindakaken siang. Insyaallah piyambakipun pinaringan husnul khotimah. Mugi-mugi musibah kala wau saged dados kafarah. Nggih penebus dosa kesalahan. Dosanipun sadangunipun gesang mugi-mugi dipun lebur dening Allah. Nggih dados jalaran bulik panjenengan semanten ugi paklik benjang dipun lebetaken wonten suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula lan sedanten jamaah ingkang midhangetaken pitakenan dalu niki. Nggih kula suwun kersa ndongaaken dumateng sederek kita niki. Nggih bulik lan paklikipun masinten menika Masinung saking Cikarang ingkang nalika wulan Ramadan kala wingi masak ndamel takjil ananging kebakaran ngantos meninggal lan paklikipun koma ngantos dumugi dinten sak menika. Nggih, monggo sami dipun dongaaken piyambak-piyambak wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah, mugi-mugi Allah paring pangapura dumateng dosa kesalahanipun lan Allah Subhanahu wa taala keparang nglebetaken bulik lan paklik benjang wonten swarga langgeng. Allahumma amin. Mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi ingkang sekedhik saged mbeta manfaat kagem kula lan para jamaah sedaya wonten tepatipun atur nyun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.